ilaha illallah fa subhanahu wa ta'ala, mongko maha suci Allah ta'ala, kelawan maha suci Allah ta'ala. Ya dadi subhana iku masdar sing fa'il napa amile dibuang usabbihu subhanallah. Mulane ngger subhanallah langsung nasab napa? Fa subhanahu mawa klan suci Allah ta'ala min malikin rupane raja utawa apane status kerajaane Allah iku raja sing aujata kang wujudna sapa Allah nur nabi ing nure nabine Allah rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi sanging nure Allah qabla yahluqa sedurunge gawe sapa Allah Adam ing Adam minatini sanging lemah sifate Adam. Jadi dadi minatini boten takluk teng Kanjeng Nabi Muhammad lalu ke teng budi Adam mergo nak materi nabi sanging nur paham nggih nak materi Adam minat tin sing Adam mau minati ini saking tanah Allah sibi kang lengket cara kene tanah liat itu sing lengket iya mesti ae manusa kang kok pasir ya ribet bro ya misale kowe mateni nek kok pasir turu cebok pecah kabeh dadi materimu kok tanah sing apa liat mulane nek tiba iku ya ucek utuh kok pasir hancur kabeh apa aneh-aneh wa aradolan mintokno sapa nabi arado mempertontonkan sapa nabi fa apa mempertontonkan sapa Allah wa aradolan ngetokno sapa Allah fakhrahu ing keunggulane Kanjeng Nabi alal asya kelebihannya Nabi ditunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu unggul di atas semua hal wa qala lan dawuh sapa wa taala ning nure Muhammad hadza utawi iki sayyidul anbiya iku dadi ketuane pira-pira para nabi wa ajalul asfiya lan dadi mulya-mulyane wong pilihan wa akramul habaib lan mulya-mulyane wong sing disayang Allah subhanahu. Pokoknya wow lagi, lengi-lengi analogi kulo. Misalnya saya mau cerita tentang Sunan Bonang, mau tidak mau kan cerita. Misalnya saya mau bikin buku tentang Sunan, mau tidak mau kan saya harus cerita Jumadil Kubro datang ke Majapahit, Jumadil Kubro terus dakwah di Mojokerto, punya anak Ibrahim Asmoro Kondi, terus punya anak Sunan Ampel, terus nah, terus lagi cerita Sunan Bonang. Padahal min awalil amri saya tidak punya kepentingan bakas Jumadil Kubro. Misalnya seperti ini. Sama seperti orang cerita Pak Karno heroiknya, tentu kan harus cerita Indonesia dijajah, datang Belanda, gini-gini. Hari Pak Karno bikin PNI, bikin ini itu. Sebenarnya saya tidak punya kepentingan cerita orang Belanda, tapi mau tidak mau kan kalau skenario besar ini memulainya dari kira-kira seperti itu. Artinya, sing dilihat Allah itu Nur Muhammad. Emang mau tidak mau kan Nur ini nanti jadi orang dan harus hidup di bumi. Dibikinlah bumi itu, paham ya? Paham ya? Jadi tetap bumi ini wujud secara fisik qoblan Nabi, tapi hakikate wujidat di Nabi, dibuat karena Nabi. Ya kira-kira gitu logika umumnya. Mohon kula waca sak terus ini. Nah, lalu Nur itu siapa? Ya, Nur itu siapa? Ini terus dibahas kila huwa Adam. Ini kula nate dimaknani utuh kalian Mbah Mun. Kula ngaji berjanji kan ndibak ngene iki ndibak. Karena Mbah Mun bacanya juga agak lengkap memang beberapa kali terus dimaknani. Alhamdulillah niki kula insyaallah kepengin mugi-mugi malam 14 niku khatam. Misale maca kula ora khatam ya macani sampean khatam bengak-bengak wis pokoke iklan apa? Iklan. Kila den dawuh salaman ya. Nur itu lalu siapa? Kila den dawuh napa ngene. Dadi Allah ini Allah ada dialog lah. Apa? Kan sebetulnya ketika Allah bikin Nur Muhammad itu beberapa malaikat itu iskal, iskal itu janggal. Makanya ada sesi pertanyaan, jurandikan ini dunia jurnalistik itu kayak ada sesi apa pertanyaannya, ini analogi, analogi. Tapi ya tetap Allah laisa kamitslihi syai'un. Ketika Allah memaklumatkan ada nur sing luar biasa, kila den ucapno apa ngene? Huwa Adam, ini pakai tanda tanya, huwa Adam. Jadi malaikat itu, nggih ngamane ngeten ta? Malaikat sing bagian panitia penciptaan langit dan bumi itu kan roh bocoran, ngundikne panitia, napa? Jadi malaikat ya perso. Skenario Tuhan itu ada Adam, ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa. Termasuk malaikat ya perso engko akhir zaman ono santri ngaji terus pindah turu sangko omah pindahne pondok, mondok di bangkon ngari. Macam-macam perso kabeh apa. Ya ono sing mondok ben ngalim, ono sing mondok ben dadi mbalek, ono sing mondok ben jaduk, iku perso kabeh. Ono ra kasil jaduk ya berpura-pura jaduk rambutnya gondrong iku perso kabeh. Persoalan, lah aku kan ngelarang ya ora iso nikmate ngono barno. Nah dhisik Gus Maksum iku gondro mergo jaduk. Nek saiki benderane jaduk. Gondro. Dhisik nek ana wong gondrong iku dimitosno dipotong gak kena. Paham nggih? Nek saiki ana wong gondrong dimitosno ora kober. Jadi beda rugi ya sini rugi karena cara pandang orang beda. Aku jeleng iki cilik kula ana ana wong jaduk iku terkenal rambuté ora tedhas dipotong akhire jadong. Kaya adus dise mitose ngono. Aduse pundak sikura ben jadong. Ya iki yo ora pancen males. Rugi pokoke niru-niru wong dise iku rugi. Paham kula tresno. Jadi sebetulnya malaikat tuh tahu. Makanya ketika ada nur yang dibangga-banggakno Allah, iku malaikat takok. Ya Allah, apa itu Adam? Karena malaikat tahu suatu saat ini ada orang bernama Adam Ibrahim. Makanya pertanyaannya sudah menyebut. Nah, iku mangane iki banyak kata sing mahdzub ya, banyak kata sing apa? Mahdzub. Dadi kila den dawuhno maneh dipertanyakan, "Huwa Adam, apakah nur itu Adam?" Ahwa Adam. Kula takik tenan ya, mergi kula riyen ngaji kalian Mbah Mun nggih bab niki. Ya tapi nggih kalian jagungan santai rilek. Sekolah dawuh sapa Allah? Adamu tai Nabi Adam bihi sebab Nur Muhammad. Oh, itu salah rujuk loh. Adamu kola jawab sapa Allah. Adamu tai Adam bihi sebab Nur Muhammad iku unwilu. Ngekei ingsun hu ing Adam aklal marotibi ing duri-duri derajat. Ora-ora Adam. Adam dewe nganti mulia ngono dadi Nabi ya baru kaya Nur iku. Jawabnya pengiran. Ora-ora Adam. Ila didauna huwa nuhun apakah Nur itu? No. Kola jawab sapa Allah. Nuhun utai Nabi Nuh bi sebab Nur Muhammad iku yanju selamat sapa Nuh minal ghoroki sanging tenggelam wayah liku lan rusak sapa man wong khalafa kang nentang sapa man hu ing Nuh cek sing nentang menal ahli cek keluarga wala qorib lan kerabat sing masyhur kan an mbek bojone napa kan an mbek bojone dadi sing takok yo bali lo malaikat yo men takok nah mboten Adam napa Nuh niku ora Nuh dhewe wis selamat yo mergo Nur Muhammad. Faham tu. Nampak tu nampak Ibrahim cinta kau berengkel saja takut. Faham. Jadi wong berengkel tu wong takut. Iskunane kuno. Masuk malaikat ada kadung takut. Wong berengkel. Boleh rasa takut. Langsung takut. Niku sinton tu gusti lah. Orang dia nebak-nebak sih. Oh. Sonono malaikat tu ribet. Malaikat tu kadang ribet. Malaikat yo makhluk kadang yo biye. Pengetahuannya kadang biye rapas. Tapi ngomong jokowi kualat nak ngomong. Lihat takut. Gusti, lawol gaya tebak-tebakan Nur ini belum dimaklumatkan namanya siapa. Pokoknya rupa Nur sing spesial, apa? Ala satil arsi. Karena Nur itu sudah kelihatan di sisi aras. Nenggone apa? Soko-sokone aras. Ya akhirnya malaikat kan penasaran. Gusti, Nur niku sinten? Nah takut sinten tok kan apik ora nebak. Napa niku Adam, Gusti? Kak, Adam itu barokah Nur iku iso mulya. Nak ngoten nak Nur. Ora, Nur dhewe slamet barokah Nur iku. Irung dijawab nak jenenge Nur Muhammad. Nangoten Ibrahim. Ka Ibrahim. Mbok takok sing sopan niku sinten to Gusti? Ora menepa yo. Ribet malaikat. Ya ribet sebenarnya golekane malaikat sing bokak takok. Aku sapa? Aku ora wani golek iki ketemu karena akhire tuntas. Nah ulama dikei ha. Jadi ulama sampean niku nak pimpin swarga mbek pangeran dikei ha. Kon mlaku mlaku sik apa? Mlaku mlaku sik. Semene ora direncana golek iku ribet. Ribet. Kila den takokno apa ngene? Huwa Ibrahim. Nak mboten Nuh, pertama Adam ya. Nak mboten Adam, mboten Nuh, berarti niku Ibrahim. Ola dawuh sapa apa? Ora ya ora Ibrahim. Ibrahim uti Ibrahim bi sebab Nur. Ya maksudnya Nur Muhammad, tapi pasti kurang dijawab Muhammad. Berarti rujuknya bihi kelawan Nur, iku takumu dadi jumeneng atau dadi eksis apa hujatu hujah Ibrahim ala ubadil asnam yang atasnya para penyembah berholo wal kawakib lan para penyembah bintang. Ora yora Ibrahim. Aku cek eling bangun antang nong nyatin. Ora yora Ibrahim. Ibrahim dewe iso pinter ngono ngalah no debat ambek Namrud ya barokai Nur iku. Cek bantai, kilah wa Musa. Nama itu nama Musa. Jadi, halikan untuk ngono. Ini mesti ini rasa ngono. Mau Gusti ini ku sinten pun. Orang gelam takut. Dia mau menggurui Siti. Maksudnya ini kan. Wah, gak berarti Musa Gusti. Jadi ini cek. Serius. Nama? Ribet. Sekolah dawuh sapa Allah Musa aku ya anak Musa dulure. Mesti cek keluarga. Walakin hada tapi niki khabibun sing tak kasih wa Musa kalimu wa mukhot. Ya anak Musa serodok member. Tapi ku dulure gak Musa. Musa iki habib banget tak senengi nak Musa kalimu wa mukhot. Musa iki sing biasa tak omongi langsung. Tak ngendikani langsung. Cek melan kila wa Isa. Nak wonten nggih Isa. Tapi nek ngene jelas ra ono kuwe gak ono. Wis gak mungkin mlebu. Gak mungkin. Ila wa Isa qala dawu sapa wa Isa te Isa iku yubasyiru. Sing nyekeki berita gembira sapa Isa bilan Nur Muhammad. Wa wa dawu nur iki bene dinubuwatihi ning ngarepe kenabiane Isa kal hajib kaya dene hajib kaya dene alis. Lah iku pas Isa iku pangeran ngendikan Isa, yo ora Isa, tapi Isa yang memaklumatkan kalau ada nur itu setelah di ya. Paham nggih? Dadi kis mirip wa wa bene dinubuwatihi kal hajib. Isa adalah nabi yang akan memaklumatkan pengumuman akan adanya nabi akhir zaman. Maka dengan Isa dekat sekali ibarat itep ambek wong. Lha iku jenenge apa? Wong basyirom bi rasuli yati mim ba'dismuhu Ahmad. Lha iki lagi jujur kila faman mongko te sinten hadzal habib te wong sing jenengan seneng ini al karim alladzi albasta kang maringi jenengan khullatal waqor ing pakaian hiasan keanggungan wa tawajjata lan ngekeki kuluk panjenengan. Tawajjah maknane gawe mahkota itu apa? Ueng iki lanur bitijani mahabah dan mahkota kewibawaan wal iftikharan kebanggaan. Sinten nak ngoten niku? Tiang niku sinten? Nur niku sinten? Wa nasyarta lan gelar panjenengan ala rosi ala soib ing pira-pira simbol kehormatan. Semana asoba yo ikatan, maksudnya ikatan kehormatan. Mun Gusti mun nyerah nih, nur niku sinten yang jenengan begitu spesialkan sampai engkau beri mahkota, sampai engkau bangga-banggakan. Mun niku sinten wis mulut nebak nih, mun mboten nebak. Akhire kula dawuh sapa wa huwa tenur nabi niku nabi istakhrartu kang milih ingsun ing nabi min ayyim ni walib sangka turunan ayyim bin walib. Lah nabi iku ya mutu kamulut sapa abuhu abai nabi wa umulan ibune nabi wa yafulu lan rumatu ing nabi sapa jadduhu mbae nabi suma amuhu mongko nuli pamane nabi asyakiku abu talib paman kandung. Akhirnya apa jawab ora iku ora kabeh sing dadi nur mau jenenge nabi sing sangka turunan ayyim ni walib manet iku mbae nabi. Terus sejarah piye nabi abai kapundhut ibu e kabundut terus dirumat. Nah, bareng bae kabundut diruman. Kamane. Terus diumat koyo kowe-kowe sing arep-arep syafaate. Dadi kena terus nangis. Diumat sing ra jelas ngene iki sing arep-arep. Bate. Kon tahajud ra gelem, kon kiamul ra gelem, tapi tetep arep-arep syafaat. Alhamdulillah cek percaya syafaate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi yo bener sithik wae. Bener nemen-nemen gitu ora bakat wis pokoke cek. Ya dadi iki cerita, niki sanad. Jadi lepas dari banyak Islam modern, Islam-Islam kota, biasanya kadang-kadang enggak mau menerima konsep Nur Muhammad. Mergo deloke ning alam zahir, nak Kanjeng Nabi iku duwe bapak, duwe mbah. Oke, kita sepakat secara zahir Kanjeng Nabi duwe bapak, duwe mbah, duwe buyut. Iku jenenge zahire napa? Tapi Nabi hakikate Sayyidul Awwalin wal Akhirin karena Nabi itu ada sebelum itu semua mlane ono barang binadzuril aini ono dore hakikat. Ya contoh paling gampang kowe ngarang buku cerita tentang Soekarno misalnya atau cerita tentang Sunan Bonang. Ya atau ngarang buku cerita tentang Mbah Mun. Tujuanmu tentang Mbah Mun. Mau enggak mau kan harus menyebut Mbah Zuber, nyebut Mbah Karim, nyebut masa kecilnya Mbah Mun. Meskipun nanti ujung-ujungnya buku semuanya didesain untuk Mbah Mun. Podo, alam raya ini didesain untuk Kanjeng Nabi. Laulaka, laulaka, ma khulatul aflak. Andaikan tidak ada kamu, Muhammad saya tidak menciptakan alam raya. Mau tidak mau kan, Nabi mau ganti. Bumi kan, akhirnya Allah gak bumi, se. Tapi tetap Nabi mahalu nazurillah. Sing jadi pertimbangan utama. Nah, itu benarnya ada ilmu dohir, ada ilmu hakikat. Yes, itu gunanya pasangan. Yes. Tapi sing terangno aja kowe kok bulat mesti bulan ya wis pokoke. Dadi kena makome urung tok ora usah melok nerangno, engko dadi ribet ilmune rusak. Wis pokoke sementara rung paham tenan wis pokoke Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku gak yakin iso nerangno seperti yang saya maksud. Proses kabeh apa? Proses. Nah, lain arep nerangno tenan terus pokoke mau ono ngaji keterangane iku ono Nur Muhammad. Lha iku piye? Ila wa adam. Malah kesane alim bahasa Arab ya, wong. Maksude piye? Wis manani dhewe pokoke ngono. Ila wa adam. Nah, dadi wa adam wa adam kan ini bentuk pertanyaan. Sama sih ingat saya pernah ngaji Mbah Mun gitu. Wa adam wa adam. Ayo dong waca-waca ila wa adam. Nah, gentiran. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kila huwa Adam qala Adam. Kila huwa Adam terus waqaf sekolah. Kila huwa Adam qala Adam bihi uniluhu ala al maratib. Kila huwa Nuh. Qala Nuhun bihi anju minal ghoraki wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Jadi sana nggih mause diwakofno satu-satu. Kila huwa Adam. Mergo qaila iku as-sa'il napa? Qaila niku as-sa'il penanya. Terus qala niku mujawib dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Makanya bacanya ben nggih tok paham. Paling gak ibu-ibu paham ya. Wae macane kila huwa Adam wakof napa? Terus qala ben keren napa? Kila huwa Ibrahim. Qala Ibrahimu bihi taqumu hujjatuhu ala umbadil asnami wal kawakib. Kila huwa Musa. Qala Musa khuhu walakin ada habibun wa Musa kalimu wa mukhatib. Kila huwa Isa. Qala Isa yubashiru bihi wa huwa bayna yaday nubuwatihi kal hajib. Kila faman hadzal habibul karimul ladzi albastahu khullatal waqar wa tawajjatahu bitijanil mahabatil wal iftikhar fanasharta ala rasihi al asaib qala huwa nabiyun istakhartuhu min ru'ayy ibn ghalib yamutu abuhu wa ummuhu wa yanfuluhu jadduhu thumma ammuhu shakiku abu talib. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. In kira surtum bima rajatum ya Rahmal khalfi ma nakulu. In kira surtum bima rajatum ya Rahmal khalfi ma nakulu. Kullu rajana bi kulli khairin wasama'a al-far'u wal-husulu. Kullu rajana bi kulli khairin wasama'a al-far'u والأسلو. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. تراك يا زينة الوجود مطار عيشي ولا وجودي. تراك يا زينة الوجود مطار عيشي ولا وجودي. ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.